Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembacaan buku Mulia dengan Manhaj Salaf karya Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Masih dalam bab firqah-firqah sesat, dan sekarang adalah firqah ke-16 yaitu Sururiyah. Silakan. Berkata penulis, 16 Sururiyah. Sururiyah adalah sebuah kelompok yang dinisbatkan kepada seorang yang bernama Muhammad bin Surur bin Naif Zainal Abidin. Dia tumbuh di lingkungan Ikhwanul Muslimin di Syria, dan dia sangat taklid buta kepadanya. Muhammad Surur menyatakan sendiri tentang dirinya bahwa ia berasal dari kelompok Ikhwanul Muslimin yang fanatik terhadapnya, meskipun sekarang ia berpura-pura kepada pengikutnya bahwa ia telah berpindah dari taklid buta menuju ilmu dan pengetahuan. Akan tetapi ia masih tetap dalam koridor hizbiyah atau fanatik golongan yang samar-samar. Hal itu dapat dibuktikan ketika ia menjelaskan kesalahan syekhnya. Ia menjelaskannya secara mujmal atau global dan tidak merincinya. Penjelasan secara global merupakan cara-cara hizbiyun. Dia tidak menjelaskan bahwa syekhnya adalah seorang da'i yang menyuruh kepada pendekatan dengan orang-orang Nasrani, sosialisme Islam, dan pernah menyenandungkan qasidah syirik yang di dalamnya terdapat istighosah atau minta tolong di saat sulit kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun 1969, Ikhwanul Muslimin di Syria berpecah belah, dan ini disebabkan oleh dasar pemikiran mereka. Kelompok Ikhwanul Muslimin dihalap dan Hamah condong kepada pemikiran Sufi, maka mereka bersama pemimpinnya Abdul Fattah Abu Ghuddah, dan ini sealiran dengan Hasan Al-Banna, oleh karena itu mereka terus hidup bersama organisasi resmi Ikhwanul Muslimin. Sedang jamaah Ikhwanul Muslimin di Damaskus condong kepada pemikiran Said Qutb, oleh karena itu mereka di bawah kepemimpinan Isam bin Attar, dan Muhammad Surur masuk di kelompok ini. Kemudian Muhammad Surur pindah ke Saudi Arabia untuk bekerja di sana. Dia mulai giat menyebarkan pemikiran Said Qutb khususnya di daerah Qasim. Dan dia mampu menarik banyak pengikut dari segala arah hingga dia mendirikan Jam'iyah Hizbiyah di bawah kedok organisasi sosial. Dia pindah di sana bergabung dengan Sayyid Aid. Masing-masing membuat jamaah sendiri dengan Syekh Hasan Ayub dan Ghazi Taubanya dari Ikhwanul Muslimin. Kemudian mereka membuat jamaah-jamaah baru yang saling mencela satu sama lain dan mensifatinya dengan kedustaan dan kemunafikan. Muhammad Surur kemudian meninggalkan negeri kaum muslimin dan tinggal di negeri kafir di London, Inggris. Di London dia mendirikan Al-Muntada Al-Islami bersama tangan kanannya Abu Anas Muhammad Al-Abdah serta pengikutnya dari orang-orang Saudi dan menerbitkan majalah Al-Bayan, kemudian majalah As-Sunnah. Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa Muhammad Surur adalah pengikut Ikhwanul Muslimin, sekaligus pengikut Said Qutb. Kemudian Muhammad Surur semakin gencar menyebarkan pemikiran Qutbiyah atau Said Qutb dengan nama Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, As-Salafiyah At-Tajdidiyah atau Salafiyah Reformis, As-Salafiyah Al-Islahiyah atau Salafiyah Perbaikan, dan As-Salafiyah Asy-Syar'iyyah atau Salafiyah Syar'i. Dan hal ini mempunyai pengaruh besar terhadap tertipunya sebagian pemuda muslim yang dulunya pernah belajar tentang dakwah Salafiyah untuk bergabung dengan kelompok yang dikenal dengan Sururiyah setelah terjadinya Perang Teluk Kedua. Namun Muhammad Surur mengingkari keberadaan Sururiyah ini dengan alasan bahwa hal tersebut adalah rekayasa musuh-musuhnya. Yang selayaknya diketahui di sini bahwa tidak ada celaan terhadap para ulama yang menggunakan nama Sururiyah untuk menamai kelompok Muhammad Surur, karena semua kelompok bid'ah disandarkan penamaannya kepada pencetusnya. Jahmiyah disandarkan kepada Jahm bin Safwan, Al-Ibadiyah disandarkan kepada Abdullah bin Ibad, dan Qutbiyah disandarkan kepada Said Qutb. Adapun pengingkaran Muhammad bin Surur akan keberadaan kelompoknya ini, maka ini adalah dusta. Dia sendiri telah mengakui hal tersebut di hadapan saudara kita Syekh Muqbil bin Hadi, rahimahullah. Dan orang yang dulunya bergabung dengannya juga mengakui akan hal itu, seperti Isam Barqawi, seorang takfir yang berkedok dengan nama lain Abu Muhammad Al-Maqdisi dalam bantahannya terhadap Muhammad Surur dan kelompoknya. Dia juga pernah mengakui akan hal itu kepadaku, yaitu Syekh Salim, di saat dia berkunjung ke Yordania pada tahun 1983. ketika dia hendak mencetak bukunya yang berjudul Waja'a Daurul Majus melalui perantaraan Nizam Sakajeha, pemilik penerbit Al-Maktabah Al-Islamiyah. Abu Isam Muhammad Surur meminta kepada pemilik Al-Maktabah Al-Islamiyah untuk mengatur pertemuan denganku, dan sejak saat itulah aku mengetahui rencana jahatnya untuk memecah belah dakwah Salafiyah. Kalau kita baca di awal-awal tadi, jadi Sururiyah itu adalah kelompok yang nisbatnya adalah kepada Muhammad bin Surur, Zainal Abidin. Dia ini aslinya Ikhwanul Muslimin, dan Ikhwanul Muslimin yang ada di Suriah, kemudian berpindah ke negeri yang lain, yaitu Kuwait, dan sempat pindah juga ke Arab Saudi. Jadi basicnya adalah Ikhwanul Muslimin. Kemudian lebih rinci lagi, ketika Ikhwanul Muslimin ini ada dua kutub pemikiran, ada kutub Al-Banna dan ada kutubnya Said Kutub, maka Muhammad bin Surur ini lebih condong kepada pemikiran Said Kutub. Dan ketika sudah pindah ke Saudi Arabia, dia giat menyebarkan pemikiran Ikhwanul Muslimin dengan kutubnya Said Kutub, khususnya di daerah Qasim, dan mendirikan jam'iyah atau kelompok atau ormas atau organisasi hizbiyah, dan bergabung dengan sebagian tokoh Ikhwanul Muslimin yang pernah dipenjara. Dia juga pernah tinggal di London dan membuat majalah Al-Bayan dan majalah As-Sunnah. Kemudian dia juga menamakan dengan nama Salafiyah Tajadidiyah, yaitu Salafiyah yang lebih kekinian, dinamakan Salafiyah Reformis, Salafiyah Kontemporer atau Pembaharu. Begitu juga Salafiyah Islahiyah, yang isinya adalah memperbaiki umat dengan metodenya penggabungan antara Salafiyah dengan Ikhwanul Muslimin, dan seterusnya sudah kita baca tadi. Meskipun pada akhirnya dia mencoba untuk mengingkari keberadaan ini. Dan Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i, begitu juga Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, pernah bertemu dengan orangnya langsung, dan dia menyampaikan sendiri tentang keinginannya membuat semacam jam'iyah atau semacam kelompok yang basic pemikirannya adalah Ikhwanul Muslimin, tetapi menggabungkan dengan pemahaman salaf atau salafiyah. Tidak ada di buku ini, tapi bisa dicatat bagi siapa yang mau mencatat. Jadi sebatas yang kita baca, kurang lebih tadi 3 halaman, kita dapat menyimpulkan bahwa Sururiyah ini punya beberapa ciri. Yang ciri ini mungkin kita dapati di sebagian kelompok yang ada di Indonesia, atau setidak-tidaknya sebagian individu dai. Ciri pertama adalah mengatakan condong ke manhaj salaf. Bukan mengatakan saya bermanhaj salaf, tapi mengatakan saya condongnya ke manhaj salaf. Seolah-olah ada manhaj yang lain yang dia juga yakini kebenarannya. Dalam hal ini yaitu Ikhwanul Muslimin. Karena memang Suriah itu bisa dibilang ingin menengahi antara manhaj salaf dengan manhaj Ikhwanul Muslimin. Pengen di tengah-tengah. Maka dai-nya suka berkata, kami condongnya ke manhaj salaf. Kalau di dekat orang yang mengatakan dia bermanhaj salaf. Tapi dia juga bisa mengatakan kami mendukung Ikhwanul Muslimin, manakala dia berada di sekitaran orang Ikhwanul Muslimin. Kedua, dai-dainya masih gandrung dengan politik. Maklum ini bawaan dari pendiri. Karena pendirinya juga gandrungnya dengan politik. Maka tidak jarang kita lihat sebagian da'i ada yang mengatakan kami condong kemana salaf, tapi kalau sudah masa kampanye dan pemilu mereka pun aktif sebagai motornya, meskipun bukan calonnya, tapi aktif dalam mengkampanyekan sebagian calon, begitu juga aktif dalam mendukung calon-calon yang ada, tapi mengatakan dirinya bermana salaf. Ketiga, masih mereferensikan tokoh-tokoh IM dalam kajiannya. Masih mau mereferensikan tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin dalam kajian-kajiannya. Dan kami dapati ini dari sebagian da'i, khususnya di kota kami sendiri. Kami pernah dialog langsung, ya, ketika sebagian da'i, kalau secara casing salaf, akidah, kata dia, kami condongnya ke akidah salaf. Tapi dalam kajian-kajiannya tidak lepas dari kalimat-kalimat seperti nukilan-nukilan Said Qutb. Bukan dalam rangka rudut atau pembantahan, melainkan dalam rangka nukilan ilmu. Dari Said Qutb, dari Salman Al-Audah, dari Safar Hawali. Ciri yang lain adalah masih mau mengambil ilmu dan membaca buku-buku Ikhwanul Muslimin dari tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi. Nanti tercermin pada kajian-kajiannya sering mengatakan, berkata Said Qutb di dalam kitabnya, berkata Salman Al-Auda dalam kitabnya, Safar Halawali dalam kitabnya. Ya. Adapun di Indonesia sering menukil ilmu dari sebagian tokoh-tokoh kepartaian yang intisabnya adalah kepada Ikhwanul Muslimin. Ciri yang kelima, masih suka bekerja sama secara luas tanpa batas dengan ahlul bid'ah, termasuk di dalam urusan dakwah. Kalau kerja sama dalam urusan-urusan muamalah biasa seperti kerja sama pembangunan, konstruksi bangunan, pembuatan rumah, jual beli, sewa menyewa, murabahah, ini adalah kerjasama muamalah. Yang kami maksud adalah kerjasama dengan ahlu bid'ah, tapi dalam dakwah. Misalnya, memberikan ruang kepada ahlu bid'ah untuk duduk sebagai pembicara. Dan kita dapati ini dari sebagian tokoh-tokoh yang nampaknya punya kecenderungan seperti bermakna sururiyah ini. Mereka mengadakan daurah, seminar internasional, tetapi tokoh-tokoh yang menjadi pembicara utamanya adalah dari kalangan ahlul bidah yang menolak keberadaan Allah di atas arsy, mengatakan Allah ada di mana-mana, mengatakan bahwa Allah itu tidak bertempat, mengatakan bahwa bila mengatakan Allah bersama di atas arsy itu seperti akidah yang mengatakan Allah itu memiliki jism. Kemudian yang merupakan ciri-ciri sururiyah juga adalah kurang concern dalam akidah. Nanti kita akan baca bagaimana pemikiran Muhammad bin Surur tentang kitab-kitab akidah para ulama salaf. Mereka lebih concern kepada politik. Kemudian ciri-ciri yang lain adalah concernnya dengan pembesaran nama ormas dan pembanyakan massa. Lebih concern dengan ormas dan membanyakkan massa. Ciri-ciri yang lain adalah membesarkan nama dan meninggikan tokoh-tokoh yang berani menentang pemerintah secara terang-terangan meskipun akidahnya sesat. Membesarkan nama dan meninggikan tokoh-tokoh kalau mereka berani menentang pemerintah secara terang-terangan di media, di mimbar khutbah, di meja ceramah, meskipun sebenarnya akidahnya bukanlah akidah ahlu sunnah dengan manhaj salaf. Nah, bagaimana syubhat-syubhat sururiyah ini? Silakan. Syubhat-syubhat sururiyah. Syubhat pertama, di antara syubhat yang dilontarkan Muhammad Surur untuk menunjukkan akan penyimpangannya dari dakwah salafiyah ialah ucapannya dalam kitab Manhajul Anbiya fid Da'watil Ilallah. Dia berkata, aku perhatikan kitab-kitab akidah, maka aku dapati bahwa kitab-kitab itu ditulis bukan pada zaman kita, dan kitab-kitab itu adalah solusi bagi problematika yang ada pada zaman ditulisnya kitab itu. Meskipun ada pentingnya dan adanya kemiripan problematikanya, tetapi zaman ini memiliki problem yang membutuhkan solusi baru. Kemudian juga metode-metode kitab akidah itu kering, karena yang ada hanya nas-nas dan hukum-hukum. Oleh sebab itu kebanyakan pemuda berpaling dan tidak menyukainya. Syubhat yang pertama adalah bahwa buku-buku akidah itu adalah usang, kering, tidak punya solusi kekinian terhadap problematika umat di zaman ini. Mereka mengatakan bahwa terlalu banyak membaca buku-buku akidah itu tidak mendatangkan solusi, karena di dalamnya hanyalah ada nas-nas dan hukum. Dan kalau disodorkan kepada para pemuda kekinian, maka mereka tidak suka. Nah, sehingga harus dimunculkan metode yang lain, yang metode ini lebih sesuai dengan anak muda. Nah, makanya kalau di zaman sekarang, Suriyah dan saudara kandungnya yaitu ikhwanul muslimin, kebanyakan dai-nya mereka suka menempuh metode-metode baru, yang metode-metode ini lebih dinilai sesuai dengan anak muda kekinian, meskipun sebenarnya bertentangan dengan akidah dan bertentangan dengan Islam itu sendiri. Ibaratnya orang mau menegakkan benang tapi benangnya benang basah, ingin menegakkan Islam tapi dengan cara yang salah. Begitu juga seperti orang mau meninggalkan Islam tetapi Islamnya diinjak-injak dulu. Namun sebaliknya, metode Al-Quran Al-Karim membuatku takjub karena pemaparan masalah akidah di dalamnya lewat kisah para nabi dan jihad mereka melawan orang-orang musyrik. Contohnya masalah berhala. Di dalam kitab-kitab akidah, Anda hanya membaca definisinya secara bahasa dan istilah. Macam-macam berhala, dalil keharamannya dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta ucapan para ulama, serta tentang sisi kesyirikannya. Adapun penjelasan tentang berhala di dalam Al-Quran, maka ini berbeda. Anda akan mengetahui apa yang ada di kitab-kitab akidah lewat dialog para nabi dan kaumnya. Terkadang para nabi tersebut menjelaskan tentang ketidakberdayaan berhala. Dia tidak dapat mendatangkan manfaat atau mudarat, dan terkadang menghancurkan berhala-berhala mereka, seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan terkadang menggambarkan keberanian Nabi, kekuatan hujjah, dan keteguhannya di atas kebenaran, meskipun kaum mereka sangat berkeinginan untuk membunuhnya. Semua itu dipaparkan dengan metode harokah yang sesuai dengan fakta dan menarik. Karena kurang menarik metode-metode akidah kekinian, metode-metode akidah dalam buku-buku salaf, maka mereka memunculkan metode, katanya ini metode Al-Quran. Lalu dicontohkan siroh-siroh bagaimana nabi-nabi terdahulu memberantas berhala. Ketimbang soal hukum-hukum, ini syirik kecil, ini syirik besar, ini adalah bentuk penyembahan kepada yang selain Allah. Yang dimunculkan lebih kepada teknis bagaimana para nabi terdahulu memberantas penyimpangan yang ada pada zaman mereka dengan metode-metode kekinian yang sebenarnya bukan itu salah secara mutlak, akan tetapi dalam menceritakannya lalu dihubung-hubungkan dengan metode kekinian atau dihubungkan dengan kejadian-kejadian di masa kini. Ya. Maka saya katakan bahwa salah satu materi yang paling mudah untuk orang ikhwanul muslimin dan sururiyah masukkan pemahaman mereka adalah melalui kajian-kajian sirah. Ya. Ada sebagian orang yang berkata, gak apa-apa lah, ustaz tersebut ngisi, kan cuman kajian sirah. Kadang saya jawab, justru kajian sirah itu adalah metode atau materi yang paling mudah untuk dimasukkan di dalamnya pemahaman manhajiyah. Ya, seperti misalnya kejadian Aisyah radhiyallahu anha ikut dalam peperangan. Lalu di situ dijadikan sebagai istinbat hukum. Ya, ada istinbat hukum bahwa wanita boleh ikut dalam perpolitikan. Maka akhwat jadi caleg boleh. Ya. Berdasarkan perbuatan Aisyah yang pernah ikut dalam salah satu peperangan, meskipun akhirnya Aisyah mengakui bahwa dia salah dalam ijtihadnya dan bertaubat. Itu juga dijadikan dalil bolehnya demo. Ya. Bahkan orang sesat pun bisa dijadikan dalil, sebagaimana kejadian Dzul Khuwaisirah yang memprotes Nabi. Ya, karena dia menganggap Nabi tidak adil dalam pembagian ghanimah. Lalu kemudian dia berkata, "Wahai Muhammad, berbuat adillah." Ini dijadikan landasan hukum, kalau gitu boleh dong mengkritik pemerintah secara terang-terangan. Padahal yang melakukannya adalah orang sesat. Karena Dzul Khuwaisirah ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tumbuh dari dirinya generasi yang setelah itu, ya, yang bacaan Quran mereka tidak melewati kerongkongan mereka dan mereka adalah anjing-anjing neraka atau yang disebut dengan khawarij. Bagaimana cara menjawab syubhat yang pertama di atas? Jawaban terhadap syubhat di atas, poin A, yang dimaksud Muhammad Surur dengan kitab akidah yang kering ialah kitab-kitab akidah salafiyah yang murni seperti Asy-Syari'ah karya Al-Ajuri, Al-Ibanatul Kubro dan As-Sughro karya Ibnu Battah, Syah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah karya Al-Lalika'i, At-Tauhid karya Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Mandah, Al-Iman karya Ibnu Mandah, Abu Ubaid dan Ibnu Taimiyah, As-Sunnah karya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dan Syah Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Ibnu Abil Iz Al-Hanafi. Di antara bukti akan hal ini adalah 1. Muhammad Surur mengaku sebagai pengikut akidah salafiyah. Ya, kalau dia mengaku dirinya pengikut akidah salaf, maka otomatis kitab-kitab akidah yang dia cela sebagai kitab-kitab kering tidak punya solusi tentu adalah kitab-kitab akidah yang dikarang oleh para ulama salaf. 2. Perkataannya tentang berhala, kesyirikan, makna la ilaha illallah, tauhid uluhiyah, ini adalah pembahasan kitab-kitab akidah salafiyah. 3. Tidaklah Muhammad Surur memaksudkan kitab-kitab akidah khalaf seperti An-Nasafiyah, As-Sanusiyah, An-Nidhamiyah, dan Jawharut Tauhid, melainkan karena penyimpangan dan kesesatannya bukan seperti yang dia sebutkan. Bahkan kitab-kitab tersebut hanya berporas pada masalah Al-Jawhar, Al-Ard, Al-Jism, Al-Had, Al-Jihah, dan selainnya dari istilah-istilah ilmu kalam yang tercela. 4. Muhammad Surur mensifati kitab-kitab akidah bahwa kitab-kitab tersebut hanyalah nas-nas dan hukum-hukum. Kemudian ia berkata, contohnya masalah berhala, di dalam kitab-kitab akidah Anda hanya membaca definisinya secara bahasa dan istilah. Macam-macam berhala, dalil keharamannya dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta ucapan para ulama, serta tentang sisi kesyirikannya. Nas-nas dan hukum-hukum menurut dia, itu kering, atau tidak bisa menggerakkan atau menyemangati. Oleh karenanya para pemuda berpaling darinya. Menurut dia, dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah serta ucapan para ulama yang menetapkan keharaman berhala dan kesyirikan akidah adalah kering. Oleh karenanya para pemuda lari darinya. Akan tetapi mereka justru terjatuh dalam jaring-jaring tokoh ahli bid'ah yang mendoktrin mereka tanpa ilmu, memberi fatwa kepada mereka dengan akal mereka, dengan akal mereka sendiri, sehingga sesat dan menyesatkan. Kalau membaca dan mengkaji kitab akidah dikatakan kering. Jadi yang basah gimana? Yang basah itu kalau bisa ngumpulin ikhwan akhwat, bikin seminar di hotel, kemudian campur baur ikhwan akhwatnya, laki perempuan foto bareng, atau kumpul di lapangan. Nanti di lapangan sholat bareng, padahal di dekat lapangan ada masjid. Setelah itu musik bareng, ada DJ-nya, ada skateboard-nya, kemudian ada nyanyi bersama, nyalakan lampu handphone, nyanyi bersama, joget bersama. Ini yang basah bagi para pemuda-pemuda yang tidak mengerti tentang agama yang benar. Adapun ngaji akidah, nah ini dibilang kering. Beginilah percampuran antara pemahaman ikhwanul muslimin dengan pemahaman sururiyah. Dan orang-orang yang seperti ini biasanya kemudian diberi award. Dikatakan sebagai da'i pembaharu. Diberikan penghargaan sebagai da'i yang bisa mengajak pemuda-pemuda kepada jalan hijrah. Ini hijrah dari kandang macan masuk ke dalam lubang buaya. Kelima, Allah tidak menginginkan kecuali menyingkap kontradiksi orang yang mendompleng dakwah salafiyah ini. Dia pertama kali menyatakan bahwa kitab-kitab akidah adalah kering, padahal kitab tersebut dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah serta ucapan para ulama salaf. Kemudian dia mengaku mengikuti metode Al-Quran. Dia berkata, oleh karenanya aku mengikuti metode Al-Quran. Ini metode Al-Quran, ya semua orang berhak untuk mengatakan dirinya mengikuti metode Quran. Semua orang mau mengatakan dirinya mengikuti hadis. Ya, tetapi permasalahannya Al-Quran dan hadis yang sahih itu memang tidak pernah salah. Yang salah adalah cara memahaminya. Makanya ada akidah salaf, yaitu memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan yang dipahami oleh para salafus saleh, bukan yang dipahami oleh orang-orang kekinian dengan metode kekinian yang justru sebenarnya menyesatkan. 6. Metode Al-Quran menurut para da'i Qutbiyah adalah metode harokah yang sering digembur-gemburkan oleh Syed Qutb dalam kitab-kitabnya. Poin B. Sesungguhnya apa yang disebutkan Muhammad Surur tentang kitab-kitab akidah salafiyah sama seperti yang telah dikatakan oleh tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin ketika mereka mengatakan kitab-kitab akidah hanya berkisar tentang masalah sejarah yang berakhir masanya dan ini adalah poros atau sumber perselisihan di zaman ini. Bahkan Syed Qutb menyatakan untuk dilewati semua warisan setiap generasi untuk memurnikan akidah. Itulah yang menjadi landasan saya mengatakan tadi, di antara ciri-cirinya da'i-da'i yang bermanas Ikhwanul Muslimin atau Sururiyah, ya, saudara kandung, yaitu salah satunya tidak concern dengan akidah. Mereka jauh lebih concern terhadap mendirikan organisasi, partai, kemudian membanyakkan massa. Dan bagi mereka itu yang lebih penting ketimbang menyelamatkan umat dari kesyirikan. Poin C, Muhammad Surur menyangka bahwa solusi yang diberikan oleh kitab-kitab akidah hanyalah untuk problematika pada zaman ditulisnya kitab-kitab tersebut. Adapun problematika di zaman kita, maka kitab-kitab itu sudah tidak layak lagi. Tetapi dia tidak menyebutkan problematika yang telah lalu dan tidak layak untuk zaman sekarang dan problematika zaman ini yang tidak dibahas dalam kitab-kitab akidah. Kitab-kitab akidah salafiyah telah menjelaskan masalah iman, sifat Allah, takdir, ibadah, loyalitas terhadap sahabat, imamah, bai'at, kudeta, dan hukum. Dan ini adalah masalah-masalah yang selalu berkaitan dengan kehidupan manusia sampai akhir zaman nanti. Oleh karenanya tidak ada tempat lagi untuk memprotes. Sesungguhnya problematika zaman ini, menurut mereka, adalah yang dinamakan dengan hakimiyah atau runtuhnya khilafah, penjajahan kafir, makar Yahudi. Tidakkah mereka... Kalau mereka bilang begini, problematika itu kalau kita baca tentang buku-buku khilafahan, buku-buku tentang penjajahan kafir, bagaimana makar Yahudi, sehingga kita harus tahu bagaimana teknik mereka untuk menjatuhkan Islam dan lain-lain. Sedangkan pembicaraan masalah iman, takdir, ibadah, dan lain-lain itu tidak penting. Maka kita jawab, coba kalau Anda memang benar, sekarang kan kita lagi menghadapi masalah corona nih. Nah, coba dari dua metode ini, yang mana yang menyelesaikan masalah corona? Masalah makar Yahudi? Sehingga ada yang mengatakan, oh ini adalah buatan Yahudi. Ini adalah buatannya Freemasonry, Illuminati. Dari mana Anda tahu itu adalah corona buatannya Yahudi, Illuminati, Freemasonry? Iya, itu berdasarkan dialog dengan jin. Ada wanita kesurupan, lalu jin di dalam wanita itu mengatakan yang buat corona adalah Yahudi. Itu pemikiran dari sebagian orang yang senang membaca buku-buku Ikhwanul Muslimin dan punya akidah-akidah Sururiyah. Syekh Qutb dan yang semacamnya. Sedangkan dalam akidah salaf, coba apa yang dibahas? Iman. Oh iya, ini corona adalah takdir Allah. Allah yang menciptakannya. Maka kalau kita ingin sembuh, kita minta kesembuhan dan penjagaan dari Allah. Oh ini adalah takdir. Kita punya iman terhadap takdir. Maka siapa yang kena sakit corona, maka dia berada dalam takdir Allah. Kalau dia bersabar, maka dia berpahala. Kalau dia meninggal, insya Allah dia mati syahid. Oh, ini ada ibad. Ini adalah wabah corona.